نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله, insyaallah pada malam hari ini kita ingin melanjutkan dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan mengambil faedah dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Fadilatul Syekh Saleh Ibn Fauzan. Dan kita masih dalam pembahasan tentang kitab Siyam, ya, tentang masalah puasa. Sudah kita baca bersama bab yang pertama yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu bab fi wujubi shaum Ramadan wa waqtihi. Masuk pada bab berikutnya, babun fi bad'i siyamil yaum wa nihayatihi. Bab mulainya puasa setiap hari dan berakhirnya puasa setiap hari. Ini puasa yang dilakukan dalam satu hari, dimulai kapan dan berakhir kapan. Berkata Syekh Fadilatul Syekh Hafizahullahu Ta'ala, babun fi bad'i siyamil yaum wa nihayatihi. Qala Allah Ta'ala, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimu siyama ila al-lail. Al-Baqarah 187. Dalam bab ini, bab tentang kapan mulainya puasa dalam setiap hari dan kapan berakhirnya, Syekh Hafizahullah Ta'ala membawakan ayat 187 yang ada dalam surat Al-Baqarah, ya. Yang di dalam ayat ini ada keterangan tentang kapan mulainya. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimu siyama ila al-lail. Makan dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang yang hitam dari fajar. Jadi sampai jelas, makan dan minumlah sampai jelas telah masuk waktu fajar. Summa atimu siyam ila lail. Kemudian lanjutkan puasa setelah terbit fajar, mulai puasa, lanjutkan sampai malam. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi rukhsatun minallahi ta'ala lil muslimin. Di dalam ayat ini ada rukhsah dari Allah kepada kaum muslimin. Waraf'un lima kana 'alaihi al-amr fi ibtida'il Islam. Dan di dalam ayat ini pula ada diangkatnya atau diringankannya hukum, ya. Diringankannya puasa. Diringankannya pelaksanaan puasa yang tidak sebagaimana diwajibkan pada awal-awal datangnya kewajiban puasa dalam agama kita. Yani kewajiban puasa itu mengalami perubahan. Mengalami perubahan dari mulai diwajibkannya puasa itu, kemudian ada perubahan. Ada perubahan yang berakhir pada datangnya keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada rukhsah dan ada diangkatnya kesulitan dari puasa Tidak sebagaimana ketika dimulai kewajiban ini di awal-awal perintah datangnya puasa dalam Islam. Bagaimana keterangannya? Fa innahu kana idza afṭara ahaduhum innama yahillu lahu al-aql wash-shurb innama yahillu lahu al-aql wash-shurbu wal-jima'u ila salati al-isya. Naam. Aw yanamu qabla dhalik. Di awal-awal disyariatkannya puasa, ya, seseorang itu kalau sudah buka puasa, kalau sudah iftar, sudah buka puasa, itu makan dan minumnya itu, ya, itu hanya sampai waktu isya. Buka puasa itu adalah waktunya. Setelah, apa namanya, tenggelam matahari sampai waktu isya. Nah. Itu baru boleh makan, boleh minum, boleh menghubungi istrinya antara maghrib sampai isya, ya. Atau tidur sebelum itu. Nah, maka famata nama aw shalla isya, maka barang siapa yang tertidur setelah apa? Setelah buka, setelah atau setelah masuk waktu buka, dia tidur. Nah, atau setelah masuk waktu isya, setelah tidur, barang siapa yang tidur, ya, di antara waktu tadi, waktu adalah buka sampai isya, atau setelah sholat isya, itu haruma alaihi ta'am wasyarab waljima' ila al-laylah al-qabilah. Kalau sudah masuk waktu isya, itu sudah enggak boleh lagi makan. Enggak boleh lagi minum. Enggak boleh lagi menghubungi istri sampai malam berikutnya. Sampai malam berikutnya. Nah. Fa wajadu min dhalika masyaqqatun kabirah. Maka mereka yang mengalami kewajiban puasa di awal-awal datangnya kewajiban ini mengalami apa namanya masyaqqah, mengalami beban yang cukup berat. Maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini, yang dengan ayat ini kemudian berbahagialah kaum muslimin, berbahagialah para sahabat, sangat senang. Fa farahu biha farhan syadida, fa nazalat hadil ayah, fa farahu biha farhan syadida. Maka dengan turunnya ayat ini berbahagialah kaum muslimin karena muncul keringanan. Muncul keringanan dari Allah, datang keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana apa? Haitsu abahallahu al-akla wasyurba waljima'a fi ayyi al-lail syaa'a as-shaim. Di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian membolehkan seorang itu makan, minum, menghubungi istrinya di waktu kapanpun, di waktu malam yang dikehendaki oleh orang yang puasa tadi, setelah datang waktu, setelah datang apa namanya, setelah tenggelam matahari itu masuk malam dan berakhir sampai datangnya apa, fajar. Selama malam ini mulai dari tenggelam matahari sampai terbit fajar itu waktu malam, boleh makan, boleh minum, boleh menghubungi istrinya kapan saja selama masih di waktu itu. Jadi diperpanjang, yang tadinya maghrib sampai isya saja, kemudian diperpanjang. Nah, sampai ila an yatabayyan sabahul yaum min sawadil lail. Sampai jelas telah datang waktu subuh dari gelapnya malam. Ini perkataan siapa? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, menjelaskan tentang ayat 187 surat Al-Baqarah. Maka apa? Dari ayat ini yang kita baca tadi, surat Al-Baqarah 187, fatabayyana min hadhihi al-aya al-karimah tahdidu shaum al-yaumi bidayatan wa nihayatan. Dengan ayat ini maka jelas kapan mulainya puasa, kapan berakhirnya puasa setiap hari. Mulainya setelah apa? waktu malam datang, yaitu dengan tenggelamnya matahari, sampai berakhirnya waktu malam dengan terbitnya fajar. Nah, fabidayatuhu min tulu'il fajr tsani wa nihayatuhu ila ghurubis syams. Maka mulainya dari terbitnya fajar yang kedua dan berakhir sampai tenggelamnya matahari. Nah. Wa fi ibahatihi ta'ala al-akla wa syurba ila tulu'il fajr dalilun 'ala istihbabis sahur. Sekaligus ya, atau dalilun 'ala istihbabis suhur. Ya. Sekaligus dengan ayat ini pula diperbolehkannya makan, minum sampai kapan? Sampai habisnya malam, yaitu terbitnya fajar. Dibolehkannya makan dan minum sampai terbit fajar, fajar yang shodiq, fajar yang kedua. Di sini pun ada dalil tentang disunahkannya suhur, melakukan makan sahur secara tersirat, karena boleh makan, boleh minum sampai terbit fajar, maka di sini ada dalil tentang disunahkannya suhur. Ada suhur, ada sahur. Apa bedanya? Ada wudu, ada wadu. Kalau wudu itu perbuatannya, kalau wadu itu apanya? Airnya. Airnya yang digunakan untuk berwudu. Kalau suhur itu perbuatannya, kalau sahur itu yang dimakan. Gitu. Ini kalau dalam bahasa Arab. Kalau bahasa kita ya sama sahur semuanya. Nah. Baik. Wa fi sahihain disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada barokah. Dalam makan sahur itu ada barokah. Nah, maka ayat ini, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim ini dari jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, lebih apa? Lebih jelas, lebih menekankan lagi dengan nas tentang disunahkannya sahur. Waqad warada fit targhib bisahur atsarun katsirah. Dan telah datang dalam banyak atsar, dalam banyak riwayat yang menjelaskan tentang dianjurkannya sahur. Walau bijur'ati ma'in, meskipun hanya dengan seteguk air. Sahur itu sangat dianjurkan. Meskipun hanya dengan seteguk air. Wa yustahabbu ta'khiruhu. Dan disunahkannya mengakhirkan sahur. Ila waqtin fijadil fajr. Sampai menjelang terbitnya fajar. Disunahkan sahur. Ada pertama disunahkan sahur. Yang kedua disunahkan mengakhirkan sahur. Nah, jadi sahur itu jangan ditinggalkan dan disunahkan dalam pelaksanaan sahur ini diakhirkan. Nah, walau istaqadha al-insan wa alayhi janabatun aw tahurat al-haidhu qabla tulu'il fajr fa innahum yabda'una bis-sahur wa yasumun wa yuakhiruna al-ightisal ila ba'da tulu'il fajr. Meskipun seorang itu dalam keadaan janabah, dalam keadaan junub, meskipun seorang itu dalam keadaan junub, yaitu apa, misalnya seorang suami menghubungi istrinya dalam keadaan junub malamnya, atau seorang wanita tahurat al-haid, atau seorang yang haid suci, qabla tulu'il fajr, sebelum terbitnya fajar. Meskipun demikian, tetap apa? Mereka itu dianjurkan untuk sahur. Bangun sebelum fajar dalam keadaan junub. Ya, dalam keadaan junub. Nah, harusnya apa? Orang kalau junub harusnya dia bersuci dengan mandi besar bahasa kita. Atau orang yang suci haidnya menjelang terbitnya fajar. Maka orang kalau sudah suci haid berarti dia harus puasa. Meskipun suci haidnya itu apa? Menjelang fajar, sudah sangat dekat dengan waktu fajar. Seperempat jam sebelum terbit fajar suci haidnya. Maka dia wajib apa? Puasa. Dan dianjurkan untuk sahur. Meskipun dia hanya punya waktu apa? Seperempat jam ya, menjelang terbit fajar, dia dianjurkan sahur. Begitu pula orang yang junub, bangun tidur menjelang fajar, dianjurkan untuk sahur. Meskipun dia belum apa? Mandi janabah. Dan tidak mengapa untuk mengakhirkan mandi. Yu'akhirun al-iktisal ila ba'da tulu'il fajar. Tidak mengapa dia mengakhirkan mandi setelah terbitnya fajar. Nah, ini orang tidak batal puasanya meskipun dalam keadaan apa? Dalam keadaan belum mandi. Belum mandi dari junub ataupun belum mandi dari haid. Bisa dipahami? Sudah terbit fajar belum mandi, itu tidak apa-apa. Tidak membatalkan puasa. Dan dianjurkan untuk didahulukan sahurnya dulu. Dianjurkan sahurnya dulu, baru nanti mandinya setelah terbit fajar. Ya. Baru dia mandi. Tapi jangan mandinya diakhirkan sampai terbit matahari. Sudah habis waktu apa? Waktu subuhnya. Diakhirkan setelah terbit fajar. Wa ba'dun nas yubakkirun bitasahhur li'annahum yasharun mu'dhamal lail thumma yatasahharun wa yanamun qabla al-fajri bi sa'at wa ha'ula qad irtakabu 'iddata akhta. Sebagian orang ada yang sahurnya itu tidak diakhirkan. Sahurnya itu di awal-awal malam. Barangkali jam 1, jam 2 sudah sahur. Nah, kenapa? Karena sebagiannya memang sudah begadang. Karena sebagiannya begadang, kemalaman sampai jam 12 begadang, akhirnya sudahlah sekalian apa? Sahur. Nah, yang seperti ini telah terjatuh ya, kepada beberapa kesalahan. Orang yang melakukan sahur di awal malam karena sebab dia itu begadang, karena sebab begadang malam, kemudian setelah itu sahur di awal malam, kemudian setelah itu apa? Tidur menjelang sholat subuh. Tidurnya jam 3, jam 4 menjelang sholat subuh. Yang seperti ini telah terjatuh pada kesalahan yang banyak. Di antaranya yang pertama, awalan li'annahum shamu qabla waqti shiyam. Orang yang seperti ini, dia sama saja dengan berpuasa ya, sebelum waktunya. Waktu puasa dimulai kapan? Waktu puasa dimulai terbit fajar. Dia sudah apa? Sudah sahur jam 1. Setelah itu tidak makan, tidur. Maka secara tidak langsung dia telah menahan makan dan minum sebelum terbit fajar. Padahal masih boleh apa? Makan dan minum. Ini efek yang tidak baik ketika orang mengawalkan sahur. Maka yang seperti ini tidak dianjurkan. Yang kedua, sanian yatrukuna salatal fajr ma'al jamaah. Orang yang sahurnya di awal-awal waktu malam, jam 2 sahur, akhirnya tidur, kemudian tidak salat subuh dengan berjamaah. Nah, fayasunallahu bitarki ma aujaballahu alaihi min salatil jamaah. Maka dia, mereka bermaksiat kepada Allah yang melakukan ini, bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan apa yang Allah wajibkan dari sholat berjamaah bagi laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Ya, kalau dia sahurnya di awal waktu, ini juga bisa menyebabkan apa? Tertidur sampai tidak melakukan apa? Sholat subuh pada waktunya. Nah, rubbama yuakhiruna sholatal sholatil rubbama yuakhiruna sholatal fajri an waqtiha. Bahkan bisa jadi orang yang sahurnya itu di awal-awal malam, bisa jadi karena dia kemudian tidur, akhirnya dia waktu sholat subuhnya di akhir waktu sholat subuhnya sudah keluar dari waktunya. Fala yusallun illa ba'da tulu'i syams. Bisa jadi dia tidak sholat kecuali setelah terbitnya matahari. Wa hadza ashaddu jurman wa a'dhamu isma. Maka yang seperti ini adalah sejelek-jelek kejelekan, ya, dan sebesar-besar dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang mengakhirkan apa? Salat di luar waktunya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Neraka wail atau celaka bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang tidak menjaga sholatnya, orang-orang yang melalaikan sholatnya, yaitu melakukannya di luar waktunya. Nah, maka yang benar sahur itu apa? Diakhirkan, ya. Diakhirkan, tidak di awal-awal malam, ya. Sehingga setelah sahur itu jangan tidur. Setelah sahur langsung siap-siap sholat subuh. Kemudian setelah itu baru sholat subuh, ya. Dan kemudian ya, juga tidak dianjurkan tidur setelah sholat subuh untuk berzikir sampai terbit matahari. Kemudian juga wala budda an yanwiya siyam al wajib minal lail, dan wajib untuk meniat puasa, ya, untuk niat puasa wajib dari malam hari. Falau nawasiyam walam yastayqid illa ba'da tulu'il fajr fa innahu yumsik wasiyamuhu sahih tamun insyaallah. Namun seandainya ada orang yang sudah berniat malamnya kemudian tidak sempat sahur, sudah niat untuk puasa wajib, puasa Ramadan, karena nanti kalau puasa sunnah niatnya tidak harus dari malam, ini pembahasan tentang puasa wajib, sudah niat di malam hari kemudian tidak bangun untuk sahur sampai terbitnya fajar, maka meskipun dia tidak sahur dia tetap berpuasa dan puasanya sahih, puasanya benar sempurna insyaallah, meskipun tidak sahur karena dia sudah punya niat puasa di malam harinya. Ini berkaitan dengan apa? Sahur. Dianjurkan sahur dan diakhirkan. Namun yang dimaksud dengan diakhirkan juga bukan berarti kemudian apa? Diakhirkan sampai azan. Nah, azan masih makan. Ini apa namanya? Tidak dianjurkan seperti itu. Ya, tapi sebelum azan sudah selesai untuk siap-siap ke masjid untuk sholat apa? Berjamaah. Kalau dia akhirkan sampai azan, bahkan azan masih makan, ya ini apa namanya, bisa jadi dia terlambat sholat berjamaahnya, terburu-buru ke masjidnya, atau bahkan bisa jadi dia sahur sudah masuk waktu fajar. Nah, makanya ini maksud dengan diakhirkan, ya sampai menjelang fajar. Untuk kemudian segera apa? Bersiap-siap sholat subuh. Berikutnya wa yustahabbu ta'jilul iftar idza tahaqqaqa ghurubus syams bi musyahadatiha aw ghalaba 'ala dhannihi bi khabari thiqatin bi adanin aw ghairihi. Fa'an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nas bi khairin ma ajjalul fitra muttasaqun alaih. Dan disunahkan untuk menyegerakan buka puasa. Kapan? Kalau sudah yakin telah tenggelam apa? Matahari. Bagaimana tahunya? Dengan melihat atau dengan persangkaan? Dengan melihat atau dengan persangkaan? Tidak harus di sini harus melihat. Nah. Sebagian ada yang salah paham, kemudian menyamakan ini dengan memulai awal Ramadan. Kalau memulai awal Ramadan, itu harus dengan ru'yah, melihat hilal, memulai awal Ramadan. Tapi kalau untuk apa? Memulai atau untuk mengakhiri puasa dalam setiap hari dengan tenggelamnya matahari, itu tidak harus apa? Tidak harus melihat. Jadi untuk memulai awal Ramadan, ilmu hisab tidak boleh dipakai. Tapi untuk mengakhiri puasa setiap hari, ilmu hisab boleh membantu. Untuk membantu sebagai apa? Alat bantu. Karena dengan ilmu hisab itu bisa diperkirakan waktu-waktu apa? Waktu-waktu sholat. Bisa diperkirakan waktu-waktu sholat. Dan ini boleh karena memang untuk mengakhiri puasa itu tidak harus melihat matahari. Tidak harus. Sebagian ada yang menyamaratakan ketika kita mengatakan bahwasannya bid'ah memulai puasa Ramadan, mengawali bulan Ramadan dengan hisab itu adalah perkara yang bid'ah, mengada-adakan perkara yang baru dalam agama. Ada yang tersinggung, kemudian apa? Mengatakan mereka yang mengatakan bid'ah, mereka harus ketika mau mengakhiri puasa setiap harinya harus melihat matahari dengan memanjat pohon kelapa katanya. Nah, seperti itu tidak sama. Mengakhiri puasa setiap hari tidak sama dengan mengawali bulan Ramadan. Mengawali bulan Ramadan harus dengan ru'yah. Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tetapi mengakhiri puasa setiap hari itu tidak harus melihat tenggelamnya matahari. Tidak harus. Tapi bisa dengan melihat, bisa dengan persangkaan yang kuat, bisa dengan berita, bisa dengan azan. Azan juga alat bantu. Atau dengan persangkaan-persangkaan yang kuat setelah masuknya apa setelah tenggelamnya matahari. Nah, kalau di zaman dulu sebagian ada yang dengan keluarnya kelelawar. Kalau kelelawar keluar biasanya itu pas matahari apa tenggelam. Ini juga bisa. Ya, kalau memang itu sebagai alat bantu. Kalau memang sebagai alat bantu tidak mengapa. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ala kulli hal segera berbuka kalau sudah yakin tenggelamnya apa matahari, bisa dengan melihat matahari tenggelam, bisa dengan apa namanya persangkaan seperti berita dari radio misalnya telah masuk waktu maghrib misalnya, atau berita dari azan, mendengar suara azan ya, terutama azan masjid yang tidak asal-asalan azannya tapi menggunakan waktu atau ini muadzin yang berhati-hati dalam azan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Salim bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya manusia itu akan terus berada di atas kebaikan selama mereka itu menyegerakan berbuka puasa. Nah, waqala fi ma yarbihi an rabbih azza wa jalla, dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau meriwayatkan dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala, itu dalam hadis qudsi, Allah menyatakan inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Nah, sesungguhnya hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang paling segera dalam berbuka puasa. Maka apa? Disunahkan untuk menyegerakan berbuka kalau memang sudah masuk waktunya, tapi jangan segera berbuka sudah belum yakin. Karena berada dalam ruangan kemudian melihat sepertinya sudah, hanya dengan kira-kira saja tanpa keluar ya, sudah tenggelam matahari atau belum, tanpa mendengar adzan ya. Kemudian dengan kira-kira sendiri tanpa ada apa alat bantu menyegerakan berbuka, alasannya disunahkan menyegerakan dosa, tapi kalau belum waktunya tidak boleh. Menyegerakan berbuka itu kalau sudah waktunya berbuka. Menyegerakan berbuka kalau sudah yakin tenggelam matahari. Kemudian juga wasunnah an yuftira ala rutub. Dan disunahkan untuk berbuka puasa dengan rutub. Ini wallahu alam, saya tidak pernah dapatkan. Rutub ini di negeri kita. Rutub itu kurma yang masih kuning, masih muda ya. Dia warnanya kekuning-kuningan ya. Saya belum pernah dapatkan ada yang dijual. Tapi kalau ada, ini disunahkan. Fa illam yajid, kalau tidak didapatkan, au fa illam yujad, kalau tidak didapatkan, fa ala tamrin, disunahkan untuk berbuka dengan korma. Fa illam yujad, kalau tidak didapatkan, fa ala ma'in, maka disunahkan untuk berbuka dengan air. Liqali Anas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana perkataan sahabat Anas radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutubat. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbuka puasa sebelum salat maghrib dengan beberapa rutub. Beberapa rutub berarti kalau ada rutub maka dengan rutub. Fa illam takun rutubat fatamarat, kalau tidak ada rutub ya, kalau tidak ada kurma yang muda maka dengan beberapa tamar, beberapa kurma. Beberapa kurma berarti berapa, minimal berapa? Beberapa kurma berarti minimal 3, disunahkannya minimal 3 karena Nabi menyukai yang ganjil. Sementara kalau satu itu tidak bisa dikatakan dengan beberapa. Meskipun satu itu ganjil, tapi tidak bisa dikatakan dengan beberapa. Maka di sini disebutkan dengan beberapa, dengan jamak. Maka minimalnya adalah dengan 3. 3 korma. Kalau tidak ada korma muda, dengan 3 korma. Kalau tidak ada bagaimana? Fa'ilam takun tamarat hasa hasawatin min ma. Maka meneguk ya, beberapa teguk air. Ini buka puasa namanya. Sebagian kita buka puasa itu makan satu piring. Bukan, itu bukan buka puasa, itu makan malam. Itu makan malam. Buka puasa itu dengan kurma atau dengan air. Ya, ya kalau tidak ada, ya dengan apa yang ada. Nah, fa'ilam yujad rutban awala tamro wala ma'an, kalau tidak ada korma muda, rutub, atau tidak ada korma, atau tidak ada air, aftara ala ma tayassara min ta'amin aw syarabin. Maka boleh dengan yang lainnya, dari makanan atau minuman, kalau tidak ada semuanya itu. Wa huna amrun yajibu tanbi alaih. Dan di sini ada perkara yang harus diperhatikan. Wa huwa anna ba'dan nas qad yajlisu ala ma'idati iftarihi wa yata'asya wa yatruku salatal maghrib ma'al jama' fil masjid. Sebagian orang ada yang kalau sudah waktunya buka, duduk di meja makan, nah, kemudian makan malam sekaligus. Nah, sampai tidak sholat maghrib berjamaah. Ya. Akhirnya buka puasa dan tidak sholat maghrib berjamaah. Ya. Kayaknya banyak di tempat kita yang seperti ini. Nah, akhirnya apa? Meninggalkan sholat maghrib berjamaah. Fayartaqibu bidzalika khata'an 'aziman, yang seperti ini terjatuh pada kesalahan yang besar. Wa huwa ta'akhur 'anil jama'ah fil masjid, yaitu bisa terlambat salat berjamaah. Ya. Wa yufawwitu 'ala nafsihi thawaban 'aziman, maka dia telah kehilangan pahala yang sangat besar, pahala salat berjamaah. Wa yu'ridhuha lil 'uqubah, bahkan dia terancam untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal masyru' lis-sha'im, maka yang disyariatkan bagi orang yang berpuasa, an yuftir awwalan, untuk apa? Berbuka dulu tadi dengan kurma atau dengan air, summa yadhhab lis-shalah, kemudian salat. setelah sholat maghrib baru apa? Tsumma yata'asya ba'da dzalik. Kemudian setelah itu baru apa? Setelah itu baru makan malam. Baru makan malam. Nah. Ya bukan berarti tidak boleh makan yang lainnya, tapi maksudnya di sini jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Ya silakan kalau memang barangkali sangat lapar mau makan mau makan bubur kacang hijau atau mau makan apa, gorengan yang lainnya silakan. Ya, tapi jangan sampai apa? Kemudian meninggalkan sholat berjamaah gitu. Nah. Asalnya ya dengan kurma atau dengan makanan-makanan ringan, roti, air. Nah, tapi kalau dengan sekaligus makan makanan yang lainnya sampai meninggalkan sholat berjamaah, nah ini yang seperti ini kesalahan. Wa yustahabu an yad'uwa 'inda iftarihi bima hab, dan disunahkan untuk berdoa ketika apa? Ketika berbuka puasa dengan apa yang disunahkan. Qala sallallahu alaihi wasallam innal shaim 'inda fitrihi da'watun ma turad. Nah, sesungguhnya orang yang berpuasa itu, bagi orang yang berpuasa ketika berbuka itu ada waktu berdoa, ada waktu mustajab untuk berdoa yang tidak akan ditolak orang yang berdoa pada waktu itu. Nah, maka ya, berdoa. Nah, di menjelang atau ketika berbuka puasa atau menjelang berbuka puasa. Dan di antara doa, minat doa al-warid an yaqul Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya. Atau dengan mengucapkan doa, zahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Lafaz yang pertama yang disebutkan wallahu ta'ala a'lam bissawab, yang saya ingat saya diperbincangkan kesahihannya. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Tetapi kalau sebagai doa semata, ya, tidak dijadikan sebagai doa buka gitu, tapi untuk sebagai doa begitu saja, doa secara umum, ya tidak mengapa. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Tapi kalau sebagai doa, wallahu a'lam bishawab. Namun Syekh menyebutkan ini sebagai salah satu doa yang dianjurkan. Namun kita harus pastikan dulu kesahihannya. Adapun yang jelas sahihnya adalah yang kedua, yaitu doa dzahaba dzama'u wabtallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Kemudian kata Syekh, wa hakadha yanbaghi lil muslim an yata'allama ahkam as-siyam wal iftar waqtan wa sifatan. Demikianlah semestinya bagi seorang muslim untuk belajar hukum-hukum puasa. Ya. Hukum-hukum puasa, hukum-hukum berbuka puasa yang berkaitan dengan buka puasa, dengan sahur. Bagaimana yang digunakan atau apa yang disunahkan untuk berbuka, apa yang disunahkan untuk sahur. Tadi dia tidak disebutkan ya. Untuk sahur juga disunahkan dengan apa? Dengan korma juga. Disunahkan juga dengan rutab dan korma. Ya. Sebagaimana juga dalam buka. Maka perlu dipelajari bagaimana bukanya, bagaimana Nabi SAW berbuka dengan apa, disunahkannya, kapan waktunya, diakhirkan atau disegerakan. Ini perlu dipelajari oleh kaum muslimin. Hatta yu'addiya siyamahu 'alal wajhil masyru' al muwafiq li sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya dia bisa menjalankan puasa tepat sebagaimana disyariatkan sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita disunahkan untuk mengagungkan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk menjaga jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam masalah puasa. Wa hatta yakun siyamuhu sahiha, dan lebih dari itu supaya puasanya benar. Wa 'amaluhu maqbula 'indallah, dan supaya amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini coba bayangkan kalau seorang itu bukanya atau sahurnya ya, bukanya belum waktunya. Berarti puasanya apa? Puasanya tidak sah. atau sahurnya ya, dilakukan di awal waktu sampai tidak sholat subuh. Nah, dia telah meninggalkan kewajiban yang lebih besar daripada kewajiban puasa. Mana yang lebih besar kewajibannya, puasa atau sholat subuh? Sholat lebih besar daripada puasa. Nah, kalau kita ditanya kewajiban apa yang paling besar di bulan Ramadan, ya jawabannya sholat. Yang paling besar itu sholat. Baru kemudian apa? Puasa. Sehingga sangat fatal, kesalahan yang sangat nyata ketika orang itu puasa tapi tidak sholat. Dia meninggalkan kewajiban yang lebih besar. Bahkan sebagian para ulama, ya, dan ini pendapat yang kuat dan yang lebih benar, meninggalkan sholat keluar dari Islam. Maka bagaimana orang puasa tapi tidak sholat, tidak memperhatikan kewajiban sholat. Nah, seperti orang yang pengen dapat untung tapi gak punya modal. Pengen dapat pahala puasa tapi gak dapat apa-apa kalau gak sholat. Karena ibarat orang mau berdagang, sholat itu merupakan apa? Modalnya. Bagaimana dia pengen dapat untung puasa, dengan berpuasa pengen dapat untung tapi tidak sholat, dia tidak dapat apa-apa. Karena dengan tidak sholatnya seorang keluar dari agamanya, sehingga apapun yang dia lakukan tidak akan bermanfaat karena telah kehilangan Islamnya, kehilangan syarat diterimanya ibadah yaitu apa, sebagai seorang muslim. Nah, ini akibat kalau orang itu tidak menjaga sunnah Nabi SAW, tidak mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Maka sebagaimana dikatakan di sini oleh Syekh, sangat dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mempelajari hukum-hukum puasa, mempelajari tentang masalah buka puasa, sahur, kapan waktunya, kapan disunahkannya, dan seterusnya. Nah, fa inna dzalika min ahammil umur, dan ini merupakan perkara yang paling penting, perkara yang paling penting dari perkara-perkara yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu menuntut ilmu tentang agamanya. Qala Allahu ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan. Maka kita jadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, sebagai panutan kita, sebagai orang yang kita ikuti bagaimana beribadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena telah ada pada beliau suri tauladan sebagaimana diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian berikutnya satu bab lagi. Si sanggup apa enggak? Karena minggu depan sudah puasa insyaallah ya. Atau belum? Barangkali kita khawatir sudah puasa. Kita tambah satu bab lagi. Babun fi mufsidatis shaum. Bab tentang mufsidat yang merusak puasa. Dalam bahasa lain mubtilat, yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa saja? Disebutkan dalam bab ini, lisyam mufsidat. Bahwasanya pada puasa itu ada hal-hal yang membatalkannya, ada yang merusaknya. Yajibu 'alal muslim an ya'rifaha, wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya. Mengetahui sesuatu yang merusak. Yang dipelajari itu bukan sesuatu yang diperintah saja, tapi yang akan merusak. Sesuatu yang berbahaya juga dipelajari. Yang dipelajari setelah mengetahui jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu mengetahui jalan-jalan yang menyimpang. Nah, untuk apa? Untuk kita jauhi. Maka yang merusak puasa juga kita harus ketahui, ya tajannabaha, agar kita menjauhinya, wa yahdharan minha, dan kita berhati-hati darinya. Di anha tufattiru shaim, karena yang merusak puasa ini akan membatalkan puasanya orang yang berpuasa, wa tufsid alaihi siyamahu, dan merusak ibadah puasanya. Wa hadhihi mufattirat minha, dan di antara pembatal-pembatalnya ada beberapa. Yang pertama al-jima, menghubungi apa? Perhubungan suami istri. Famata jama'a shaim batala siyamuhu. Kalau seorang yang berpuasa itu berhubungan suami istri, maka batal puasanya. Nah, batal puasanya kalau dilakukan ketika sedang berpuasa, dilakukan di siang hari. Walazimahu qadha'u dzalikal yaum, maka dia wajib untuk mengqadha puasa yang batal karena berhubungan suami istri yang dilakukan pada hari tersebut. Nah, wajib alaihi maqadhaihi al-kafarah. Di samping wajib mengganti karena puasanya rusak, dia juga terkena kafarah. Terkena denda, ya, kafarah. Apa? Kafarahnya itqu raqabah. Yang pertama, membebaskan budak kalau dia mampu, kalau dia punya budak. Fa ilam yajid ar-raqabah aw lam yajid qimataha fa alaihi an yasuma syahraini mutatabi'ain. Kalau tidak punya budak atau tidak punya harta senilai apa? Budak. Subhanallah, di sini disebutkan dengan bukan budak, tapi juga apa? Harta senilai budak. Sehingga kalau enggak punya budak tapi punya harta yang bisa untuk membeli budak, dia tetap wajib. Ini bukan memilih, ya. Ini kalau yang pertama enggak mampu baru berikutnya. Bukan memilih mana, bukan. Ya, kalau dia punya budak atau punya harta senilai budak, maka dia harus apa? Membebaskannya. Nah. Kalau tidak mampu, fa alai an yasuma syahrain mutatabi'ain. Kalau tidak mampu, maka wajib baginya untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati' siyama syahrain mutatabi'ain bi allam yaqdir 'ala dhalika li'udhrin syar'iyyin fa alayhi an yut'ima 60 miskina. Kalau dia tidak mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut karena sebab udzur yang bisa dibenarkan secara syariat, maka kalau dia tidak mampu, dia mengganti atau dia terkena denda, terkena kafarah dengan memberi makan 60 fakir miskin. Li kulli miskin nisfu sha' min at-ta'am al-ma'kul fil balad. Memberi makan 60 fakir miskin setiap orang setengah sha' dari makanan pokok di negeri tersebut. Setengah sha' berarti kurang lebih berapa? 1,5 kilo. 1,5 kilo. Karena 1 sha' itu menurut keterangan para ulama yang mendekati ukuran 1 sha' adalah 3 kilo. 1 sha' itu 4 mud. Nah, yang itu semuanya kalau di takar kurang lebih apa? Kurang lebih 3 kilogram. Dan ini taksiran yang paling hati-hati. Karena ada juga yang mengatakan kurang dari 3. Tapi enggak ada yang mengatakan lebih dari 3. Sehingga 3 itu nilai yang paling hati-hati. 3 itu nilai dari 1 sha' yang paling hati-hati. Kalau separohnya berarti 1,5 kilogram untuk setiap fakir miskin. Ini yang pertama. Dan dia telah melakukan satu kesalahan, ya kan? Sehingga dia harus bertobat juga. Nah, dengan adanya kafarah ini menunjukkan ini kesalahan yang besar. Menunjukkan ini kesalahan yang besar. Bahkan ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang mengatakan, "Halaktu ya Rasulullah," katanya. "Celaka saya ya Rasulullah. Binasa saya ya Rasulullah." Rasulullah bertanya, "Kenapa engkau mengatakan binasa?" Orang tadi menjelaskan bahwa dia telah menghubungi apa? Istrinya di siang bulan Ramadhan. Kemudian Nabi tidak meralat ucapan orang tadi. "Oh, engkau tidak binasa," tidak. Nabi membiarkan ucapan itu, berarti memang itu kesalahan yang besar. Itu suatu kebinasaan, suatu kesalahan yang sangat besar. Seorang menghubungi istrinya di siang hari bulan Ramadhan dalam keadaan dia berpuasa. Nah, ini kesalahan yang sangat besar. Sehingga ya perlu bertobat. Dia perlu bertobat, terkena kafarah, dan dia juga harus mengganti hari itu yang dia batal puasanya karena sebab jima tadi. Nah, kemudian yang berikutnya, inzalul mani, keluarnya mani, bisababi takbilin aw lamsin aw istimna'in aw tikrari nadharin. Keluarnya mani karena sebab mencium atau menyentuh atau onani atau melihat wanita atau melihat yang membangkitkan syahwatnya berkali-kali, melihat lagi sampai keluar air maninya. Nah, atau mencium sampai keluar air mani, atau menyentuh sampai keluar air mani, atau onani, onani ini bahkan ini dosa, ya, ini termasuk dosa, dosa yang apa namanya, bukan hanya batal puasanya, tapi terjatuh pada kesalahan. Nah, kalau mencium ya tidak dosa, boleh. Tapi kalau keluar air mani, puasanya apa? Batal. Atau menyentuh ya tidak berdosa kalau sama istrinya. Tapi kalau sampai keluar air maninya apa? Batal puasanya. Sehingga bagaimana? Boleh apa tidak mencium, menyentuh? Boleh apa tidak? Ya tergantung orangnya. Kalau kira-kira dia akan keluar air maninya, jangan. Kalau kira-kira tidak akan, ya silahkan, tidak apa-apa. Nah, tidak membatalkan puasa kalau sekedar mencium saja atau menyentuh. Tapi kalau sampai keluar air mani, faidha hasala syai'un min dzalik fasada shaumuh. Kalau sampai keluar air mani, batal puasanya. Wa 'alaihil qadha. Faqad biduni kafarah. Dan kewajiban dia hanya mengganti puasa yang rusak dengan sebab keluarnya air mani tanpa apa? Membayar kafarah. Yang kafarah itu apa? Kalau menghubungi, ya. Menghubungi atau berhubungan suami istri. Kalau hanya bersentuhan, ya. Berpegangan, ya. Apa yang semisal itulah. Tidak sampai berhubungan, tidak sampai dimasukkan, ya. Kemaluan pada kemaluan, nah, ini tidak terkena apa? Tidak terkena kafarah. Ya. Nah, karena apa? Kafarah ini khusus bagi orang yang melakukan hubungan suami istri ketika dia puasa di siang hari. Wa an-na'im idza talama fa anzala fala syai'a 'alaihi wa siyamuhu sahih. Adapun orang yang tidur kemudian mimpi sampai keluar air mani, batal apa tidak? Ini tidak batal. Yang batal itu kalau tadi keluar dengan kesengajaan. Keluar dengan kesadaran, ya, dengan kesengajaan, dengan kesadaran. Tapi kalau tanpa ada pilihan, tanpa ada kesadaran, tanpa ada pilihan dari dia, karena tertidur dia, tertidur bermimpi, dia nggak punya pilihan lain. Tapi kalau yang tadi menyentuh, menyium itu ada, dia punya pilihan, dia boleh bisa melakukan, bisa juga tidak melakukan, tapi dia tetap melakukan, maka batal. Tapi kalau mimpi tidak ada pilihan, saya tidak mau mimpi nggak bisa. Datang mimpi kemudian keluar apa? Air mani, maka tidak batal puasanya. Tetapi dia tetap apa? Lakin yajib alaihi al-iktisal min al-jama'. Dia tetap harus mandi junub dan tidak batal puasanya. Yang ketiga, al-aklu wasyurbu muta'ammidan, makan dan minum dengan sengaja. Liqalihi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr summa atimu siyama ila lail. Dalilnya surat Al-Baqarah yang tadi kita baca. Nah, yang ketiga apa? Makan dan minum dengan sengaja. Nah, berarti kalau tidak sengaja, amma man akala wa syariba nasiya, adapun orang yang makan, minum tapi lupa. Bagaimana? Fa inna dzalika la yu'assir 'ala siyamihi. Yang seperti ini tidak merusak puasanya sama sekali. Meskipun dia makan, meskipun dia minum, tapi tidak sengaja atau karena lupa. Dia makan dan minumnya lupa. Lagi ngasih makan anaknya malah kelupaan, kemudian dimasukkan ke mulutnya. Bisa saja terjadi. Nah, yang seperti ini apa? Tidak batal puasanya. Atau dia lupa makan, maka tidak batal puasanya. Tapi jangan kemudian ketika melihat orang yang lagi makan atau minum karena lupa, dibiarkan, jangan. Yang melihat mengingatkan, kamu lagi puasa. Jangan, dia lupa, biarkan saja, jangan. Kalau kita lihat, kita mengingatkan. Kalau kita lihat, kita mengingatkan. Tapi orang tadi, kalau dia lupa, maka tidak apa, tidak batal puasanya. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Barang siapa yang lupa dalam keadaan dia puasa, kemudian dia makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu, karena sesungguhnya yang memberi makan dia adalah Allah dan yang memberi minum dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kalau berhubungan suami istri tapi lupa bagaimana? Ini tidak dibahas, tapi ada pembahasan dari para ulama dan di sana ada khilaf. Ada khilaf dari para ulama, namun yang benar wallahu alam seandainya memang lupa tidak batal puasanya. Nah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Seandainya betul-betul lupa. Kemudian wa mimma yuftir, termasuk yang membatalkan puasa adalah isalul ma wa nahwi ilal jawf an tariqil anf, masuknya air melalui tenggorokan atau melalui kerongkongan dari hidung. Dari hidung, kalau hidung itu ada kaitannya dengan kerongkongan, dengan jalannya makanan. Maka kalau dialirkan air sebagai obat misalnya lewat hidung, wa huwa ma yusammi bis sa'ud, namanya sa'ud dalam bahasa Arabnya, yaitu apa, memasukkan air melalui hidung, memasukkan obat cairan melalui hidung, bahasa kita apa? Bukan infus ya, infus, kalau infus melalui pembuluh darah. Ini pembuluh darah atau bukan? Itulah yang melalui itu. Nah, kalau ini melalui hidung. Kalau melalui hidung, ini juga apa? Membatalkan puasa. Nah, kenapa? Karena itu jalannya makanan. Kalau melalui hidung ada kaitannya dengan jalan makanan. Beda dengan mata dan telinga. Mata dan telinga tidak ada kaitannya dengan apa? Jalannya makanan. Tapi kalau hidung ada kaitannya dengan apa namanya, jalannya makanan. Makanya tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam apa, istinsyak dan istinsar. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam berkumur dan memasukkan air ke hidung. Karena kalau berlebih-lebihan bisa masuk, ya, bisa masuk. Wa akhdhul mughaddi an tariqil warid. Begitu pula ya, memberikan makanan, zat makanan melalui tadi pembuluh darah, ya. Ini yang disebut dengan infus. Wa haqnud dam fi shaim. Dan apa ya? Memberikan darah, memasukkan darah kepada orang yang berpuasa. Ini ada orang yang butuh darah, maka kalau diberikan dalam keadaan dia berpuasa, batal puasanya. Kullu dzalika yufsidu shaumahu, li'annahu taghdiyatun lahu. Karena dengan seperti itu, dia telah seperti, sama seperti orang yang makan atau minum. Hukumnya seperti hukum orang yang makan atau minum meskipun tidak melalui mulut. Tapi dengan diinfus itu sama saja. Sama saja hukumnya seperti makan dan minum. Nah, wa min dhalika aidan haqnus shaim bil ibr al mughdiyah. Begitu pula suntikan. Ya. Suntikan yang dengan memasukkan zat yang fungsinya sebagai zat makanan bagi tubuh, menguatkan tubuh. Ya. Maka seperti ini juga sama seperti orang makan. Jadi tidak harus hanya infus saja, meskipun melalui apa? Suntikan, tapi ini untuk menyegarkan badan, gitu ya. Apa bahasanya sekarang? Biar tambah kuat, kalau lari tambah kencang, apa namanya? Nah, doping ya, semacam itu dikasih zat jadi dia kuat, kuat puasa. Nah, seperti orang nggak puasa, kasih makanan tadi. Ya. Doping namanya. Nah, yang seperti ini merusak puasa karena hukumnya sama dengan makan. Begitu pula adapun al-ibr ghairul mughdiyah, adapun suntikan yang itu bukan zat makanan, maka ini pun kalau bisa an yatajannabaha muhafazatan ala siyami, sebaiknya jangan dilakukan. Meskipun bukan zat makanan, sebaiknya jangan dilakukan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukan. Ya, kepada yang tidak meragukan. Maka apa? Sebaiknya dijauhi. Dilakukannya kapan? Yuakhiruha ila al-lail, dilakukannya malam hari. Seperti tetes mata, tetes telinga, meskipun tidak ada kaitannya dengan jalannya makanan, tapi kalau dia melakukannya di malam hari lebih hati-hati daripada di siang hari. Meskipun tidak sampai kepada pembatal puasa, wallahu ta'ala alam suwab. Tetapi sebaiknya tidak dilakukan untuk lebih berhati-hati. Ikhrajud dam minal badan, begitu pula dikeluarkannya darah dari badan dengan hijamah, dengan bekam. Ya, dengan cara bekam, dikeluarkan darah dengan cara bekam. Aw fasdin aw sahbi damin yatabarra' bihi li'isafi maridin fayuftiru bidzalika kullihi. Nah. Begitu pula dikeluarkan darah dalam bentuk untuk seperti donor darah. Diambil darahnya dalam bahasa kita seperti donor darah. Ya. Yang seperti ini adalah membatalkan. Nah, ini mengeluarkan darah dalam jumlah besar itu membatalkan. Ya. Nah, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aftarul hajim wal mahjum." Batal, ya, batal orang yang membekam dan yang dibekam. Yang dibekam batal karena diambil darahnya. Yang membekam batal karena orang mengambil darah dengan cara bekam itu kemungkinan besar akan masuk darahnya ke mulutnya, ke kerongkongannya. Kalau dulu tapi, kalau sekarang tidak. Makanya yang disebut di sini ketika dikeluarkan darahnya saja. Adapun yang membekam tergantung, kalau membekamnya seperti dulu menggunakan mulut. Dulu itu membekamnya pakai alat tapi disedot pakai mulut. Kemungkinan akan ada masuk ke mulutnya orang yang membekam. Nah, seperti ini batal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aftarul hajim wal mahjum." Batal puasanya orang yang membekam dan yang dibekam. Begitu pula orang yang diambil darahnya untuk donor darah, maka batal. Amma ikhrajud dam qalilin kalladhi yustakhraj litahlil fahada la yu'athir 'ala siyam. Adapun dikeluarkan sedikit saja untuk tes darah misalnya, maka ini tidak berpengaruh. Begitu pula khurujud dam bi ghairi ikhtiyari, begitu pula keluarnya darah tanpa ada kehendak dari dia. Bi ru'afin, seperti ru'af, keluar darah dari hidung, apa namanya, mimisan, ya, mimisan, bahasa Arabnya ru'af. Au jurhin, atau luka kecil, ya. Au khal'i sinin, gigi yang apa, lepas gitu ya. Nah, hada la yu'assir 'ala siyam, ini semuanya tidak berpengaruh kepada puasa. Selama darahnya jangan sengaja ditelan. Kalau darahnya sengaja ditelan ya sama saja. Kalau apa namanya? Luka di darah dari apa, ada gigi yang tanggal lepas, maka darahnya dibuang. Adapun yang ketelan tanpa sengaja tidak batal. Tapi yang sengaja ini bisa membatalkan karena dia memasukkan ke dalam mulutnya sesuatu. Yang ke terakhir yang di sini sebutkan, waktunya juga sudah 7:30 ya. Tapi belum selesai, kita tidak bisa menyelesaikan bab yang kedua ini. Tapi yang terakhir dari yang membatalkan di sini sebutkan, wa minal muftirat at-taqayyu, termasuk dari yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Wa huwa istikhraju ma fil ma'dah min ta'amin aw syarabin an tariqil fam muta'amidan yaitu mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya dari makanan atau minuman dengan sengaja dari mulutnya. Fahada yuftiru bihi shaim, yang seperti ini membatalkan puasa. Amma idza alai ghalabahu alqai, adapun kalau tidak sengaja muntah tanpa ada keinginan, ya, tidak bisa ditahan atau keluar begitu tanpa disengaja, maka apa? La yu'assir 'ala siyamihi, tidak membatalkan puasanya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahu alqai falaysa 'alaihi qadha wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang dikalahkan oleh muntahnya, muntah tanpa keinginan, maka tidak ada kewajiban mengqadha. Adapun orang yang mengeluarkan dengan sengaja, memuntahkan dengan sengaja, maka wajib bagi dia untuk apa? Bagi dia untuk mengqadha. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ini beberapa hal, dan yang pasti juga ada hal-hal yang merusak tapi tidak membatalkan. Ini juga sangat penting. Hal-hal yang merusak tapi tidak membatalkan, ini juga kita tidak ingin puasa tapi tidak dapat apa? Pahala. Ya, maka ini juga harus dijauhi. Maka digunakanlah waktu berpuasa untuk hal-hal yang itu adalah bermanfaat, untuk membaca Quran, untuk berzikir. Jauhi majelis-majelis yang nanti di sana ada ghibah, ada dusta. Jauhi majelis-majelis yang di sana nanti ada mendengarkan musik, ada melihat yang haram, berkata yang haram, dijauhi. Nah, bahkan disebutkan di sebagian asar bahwasanya berdahulu para salaf, ya, itu sengaja masuk ke masjid, duduk di masjid. Nah, untuk apa? Menjaga puasanya dari yang merusak, meskipun tidak membatalkan, tapi akan mengurangi pahala dari puasanya. Karena puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus. Bahkan para salaf mengatakan yang paling mudah, puasa yang paling mudah ya puasa menahan lapar dan haus. Ini yang paling mudah, semuanya bisa. Tapi bukan begitu puasanya orang yang berilmu, bukan begitu puasanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan begitu puasanya orang yang beriman. Ya, puasanya orang yang beriman adalah bukan sekedar menahan dari lapar dan haus, tetapi menahan dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini juga perkara yang harus diperhatikan oleh kita semuanya, dan mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.